Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin di hari Senin yang membahas kitab Al-Amthal fil Quran karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan insyaallah kita masih melanjutkan pembacaan permisalan yang Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 76. Surat An-Nahl ayat 76. Silakan Anda buka surat An-Nahl ayat 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adl wa huwa ala siratin mustaqim." Allah membuat permisalan. Permisalan tentang dirinya dan permisalan tentang makhluk-makhluk yang disembah selain Allah. Wa daraballahu mathalan, Allah membuat permisalan rajulaini, ada dua manusia. Ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'. Orang yang pertama, dia manusia yang bisu dan tidak memiliki kemampuan apapun. Wahuwa kallun ala maulah, bahkan dia menjadi beban bagi keluarganya. Aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair, kemanapun dia berada, dia tidak mendatangkan kebaikan. Hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adl, apakah orang seperti ini sama dengan orang yang memerintahkan keadilan? Wahuwa ala siratim mustaqim, dan dia berada di atas jalan yang lurus. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membaca penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah mengenai permisalan yang ada di surat An-Nahl ayat 76, yaitu Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan tentang Tuhan yang disembah selain Allah, yang dia orang yang atau dia adalah makhluk yang adamun nutqil qalbi wal lisani. Dia tidak bisa bicara hatinya dan tidak bisa bicara lisannya. Bahkan tiap hari hanya jadi beban bagi pemiliknya. Jadi beban bagi keluarganya, yaitu orang-orang yang menyembahnya. Dan ketika orang yang menyembahnya membutuhkan sesuatu, ternyata dia tidak bisa memberikan harapan apapun kepada mereka. Thumma akhbara, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu, wa huwa ala siratim mustaqim, Allah Ta'ala itu berada di atas jalan yang lurus. Dan ini semisal dengan perkataan Syu'aib alaihi salatu wassalam, seperti yang Allah ceritakan di surat Hud ayat 56, inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah yang dia merupakan Rabb kalian dan yang dia merupakan Rabbku dan Rabb kalian. Tidak ada satupun makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala memegang ubun-ubunnya. Inna Rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. Faqauluhu ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Maka perkataan Syu'aib, tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memegang ubun-ubunnya, itu semisal dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doaul karbi, dalam doa ketika orang sedang stres, di mana beliau ajarkan untuk mengatakan nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. Sesungguhnya ubun-ubunku berada di tanganmu, Madin fiyya hukmuk. Hukummu telah berlaku untukku. Adlun fiyya qada'uk. Dan takdirmu adil bagiku. Perkataan Syu'aib, ma min dabatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada satupun makhluk kecuali upun-upunnya di tangan Allah. Semisal dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa tadi, nasiyati biyadik, bahasanya upun-upunku berada di tanganmu. Wa qauluhu, dan perkataan Syu'aib, inna rabbi ala siratim mustaqim. Ini semisal dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di doa yang sama, adlun fiyya qada'uk, takdirmu itu adil bagiku. Fal awwalu mulkuhu wa tsani hamduhu. Maka yang pertama menunjukkan kekuasaan Allah. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada satupun makhluk kecuali Allah memegang upun-upunnya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Wa tsani, dan yang kedua, inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. Hamduhu, menunjukkan pujian Allah, menunjukkan pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa subhanahu lahul mulku wal hamdu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala hanya miliknya, lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya miliknya segala kerajaan dan segala pujian. Karena itulah kita mengikrarkan dalam kalimat yang kita baca ketika kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau ketika kita memuji Allah, kita mengucapkan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya miliknya segala puji, hanya miliknya segala bentuk kerajaan, dan hanya miliknya segala bentuk pujian, yang itu sama dengan pujian yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam beberapa ayat yang tadi kita baca, bahasanya dia punya kekuasaan dengan memegang seluruh ubun-ubun makhluknya. Dan dia berada di atas jalan yang lurus, artinya dia adalah zat yang maha terpuji. Wa kaunuhu subhanahu ala siratim mustaqim, dan keberadaan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas jalan yang lurus, yaqtadi annahu la yaqulu ilal haq, mengharuskan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas jalan yang lurus, mengharuskan bahasanya Allah ta'ala tidaklah berfirman kecuali kebenaran. Wa la ya'muru illa bil adl, dan Allah tidaklah memerintahkan kecuali keadilan. Wa la yaf'alu illa ma huwa maslahatun wa hikmatun wa adlun, dan Allah tidak melakukan kecuali yang di situ ada maslahatnya, di situ mengandung hikmah, dan di sana mengandung keadilan. Fahuwa 'alal haqqi fi aqwalihi wa af'alihi. Maka seluruh perkataan dan perbuatan Allah berada di atas kebenaran. Fala yaqdi 'alal 'abdi bima yakunu zaliman lahu bihi. Maka Allah tidak pernah menetapkan kepada hambanya yang di situ mengandung unsur kedzaliman kepadanya. Wala ya'khudhu bighairi dhanbihi, Allah tidak memberikan hukuman tanpa atau atas perbuatan dosa yang tidak dia lakukan. Wala yanqusuhu min hasanatihi syai'a, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wala yahmilu 'alaihi min sayyiati ghairihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak memberikan hukuman disebabkan karena dosa orang lain. Allati lam ya'malha wa la yatasabbab ilaiha syai'a, yang dia bukan pelakunya dan dia juga bukan penyebab terjadinya perbuatan dosa itu. Sehingga di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan konsekuensi dari pernyataan inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 76 dan di surat Hud ayat 56. Maka konsekuensinya adalah semua yang dia firmankan itu benar. Semua yang dia perintahkan itu adil. dan semua perbuatannya mengandung maslahat, mengandung hikmah dan keadilan. Ucapannya, perbuatannya di atas kebenaran. Dia tidak menetapkan untuk hambanya yang isinya kezaliman kepada hamba. Allah juga tidak menghukum hambanya disebabkan yang bukan karena dosanya. Allah juga tidak mengurangi pahala hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum hambanya disebabkan dosa orang lain yang dia tidak pernah mengerjakannya. Atau dia tidak pernah menjadi sebab sehingga dosa itu terselenggara. Wala yu'akhidhu ahadan bidzambi ghairihi, Allah Subhanahu wa taala juga tidak menghukum orang lain, Allah tidak menghukum seorang hamba disebabkan dosa orang lain. Wala yaf'alu qat ma la yuhmadu alaih, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak melakukan perbuatan yang di situ tidak mengandung pujian. Wa yusna bihi alaih, dan tidak mengandung pujian. Wa yakunu lahu fihi al'awaqibul hamidah wal ghayatul matlubah, dan di sana ada hasil yang baik dan tujuan yang mulia. Fa inna kaunahu ala siratim mustaqim ya'ba dzalika kullahu, karena Allah Subhanahu wa taala berada di atas jalan yang lurus, ya, menghalangi itu semua. Artinya ketika kita menetapkan Allah berada di atas jalan yang lurus, mustahil dia melakukan satu perbuatan yang itu tidak mengandung pujian. Kemudian beliau sebutkan beberapa perkataan yang disampaikan oleh ahli tafsir terkait makna inna rabbi ala siratim mustaqim. Qala Muhammad bin Jarir At-Tabari, Muhammad bin Jarir At-Tabari, Syekhul Mufassir, Syekhul Mufassirin, pernah mengatakan firman Allah Ta'ala, inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. Maknanya adalah inna rabbi ala tariqil haqq, sesungguhnya Rabbku berada di atas jalan kebenaran. Yujazil muhsina min khalqihi bi ihsanihi, dia memberikan balasan di antara makhluknya disebabkan kebaikannya. Wal musi'a bi isa'atihi, dan Allah memberikan balasan kepada orang yang berbuat jahat disebabkan kejahatannya. La yadzlimu ahadan minhum syai'a, Allah tidak mendzalimi siapapun di sana. Allah tidak mendzalimi siapapun di antara hambanya. Wa la yaqbalu minhum illa al-islam lahu wal iman bihi, dan Allah tidak menerima kecuali Islam kepada Allah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma haka an Mujahid, kemudian Muhammad bin Jarir At-Tabari menyebutkan riwayat dari Mujahid, dari jalur Syibl, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, Mujahid bin Jabr rahimahullah, salah satu murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu an, dalam masalah tafsir. Inna Rabbi ala siratim mustaqim, kata Mujahid, alal haqq, di atas kebenaran. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Jurayj dari Mujahid. Kemudian beliau menyebutkan beberapa tafsir ulama yang lain yang berbeda dengan tafsir di atas. Sehingga tafsir yang pertama, inna rabbi ala siratim mustaqim. Tafsir yang pertama, dan ini yang dinilai lebih kuat oleh Ibnu Qayyim, adalah sesungguhnya Allah berada di atas kebenaran, sehingga seluruh perbuatannya terpuji. Lalu ada tafsir yang lain. Waqalat firqatun, dan sekelompok ulama mengatakan, hiya mithlu qawlihi inna rabbaka labil mirsad. Ayat ini semisal dengan firman Allah di surat Al-Fajr ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu itu mengintai. Wahada ikhtilafu ibaratin, dan ini ungkapan yang berbeda. Inna rabbaka labil mirsad tentu tidak sama dengan inna rabbi ala siratim mustaqim. Fa inna kaunahu bil mirsad huwa mujazil muhsini bi ihsanihi wal musii bi isaatihi. Atau kata Ibnu Qayyim, wa hadza ikhtilafu ibaratin, ini ungkapan yang berbeda namun maknanya semisal. Karena makna firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala Rabbmu itu selalu mengintai, maknanya adalah Dia memberikan balasan kepada orang yang baik dengan kebaikannya, dan memberikan balasan kepada orang yang buruk dengan keburukannya. Ini tafsir yang kedua. Tafsir yang ketiga. Wa qalat firqatun, kata Ibnu Qayyim, dan sekelompok ulama yang lain mengatakan, fil kalami hadfun, dalam kalimat inna rabbi ala sirati mustaqim, di situ ada bagian yang terbuang, ada bagian yang tidak dicantumkan. Takdiruhu, jika kita asumsikan, kata yang tidak dicantumkan itu adalah kata motivasi. Sehingga artinya, sehingga kalau kita baca lengkap, inna rabbi ala sirati mustaqim, kita baca lengkap, inna rabbi yahuthukum ala sirati mustaqim. Sesungguhnya Rabbku memotivasi kalian, menyuruh kalian untuk berada di atas jalan yang lurus. Wa yahuddukum alaih, dan dia mengajak kalian untuk berada di atas jalan yang lurus. Wa haula'i in aradu anna hadha ma'nal ayah, anna hadha ma'nal ayati allati urida biha, falaysa kama za'amu. Dan yang berpendapat seperti ini, jika yang mereka maksudkan adalah bahasanya asumsi ini merupakan makna dari ayat yang diinginkan oleh Allah, falaysa kama za'amu, maka ini anggapan yang enggak benar. Wala dalila ala hadzal muqaddar, dan tidak ada dalil dengan asumsi-asumsi seperti ini. Artinya beliau menilai lemah pendapat yang mengatakan bahwasanya makna inna rabbi ala siratim mustaqim, di situ ada satu kata yang terbuang, ya, yang jika diasumsikan kata itu adalah yahuthukum, Allah memotivasi kalian. Sehingga kalau kita baca lengkap, sesungguhnya Rabbku memotivasi kalian untuk berada di atas jalan yang lurus. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa qad farraqa subhanahu baina kaunihi amiran bil adli wa baina kaunihi ala siratim mustaqim. Dan Allah Ta'ala membedakan antara dia memerintahkan yang adil dengan dia berada di atas jalan yang lurus. Wa in aradu anna hathahu ala siratil mustaqim min jumalihi, atau min jumlati kaunihi ala siratil mustaqim, faqad asabu. Tapi kalau yang mereka maksudkan adalah bahasanya Allah memotivasi agar manusia berada di atas jalan yang lurus, itu bagian dari Allah berada di atas jalan yang lurus, faqad asabu, maka tafsir ini benar. Maksud beliau begini, ya. Ada ayat yang mengatakan inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. Ada sebagian yang tidak mau menerima terjemah tekstual ini, sehingga dia kasih tafsir. Takwilnya yang lebih tepat itu, sesungguhnya Rabbku memotivasi kalian untuk berada di atas jalan yang lurus. Meskipun bunyi teksnya, sesungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. Sehingga ada kata yang di situ tidak disebutkan dalam ayat. Namun kata Ibnu Qayyim, menyisipkan makna ini kurang tepat. Tapi jika mereka menginginkan dari tafsir ini dengan makna bahwa memotivasi orang untuk berada di atas jalan yang lurus adalah bagian dari Allah berada di atas jalan yang lurus, maka ini benar. Nah, wa qalat firqatun ukhra, dan ada sekelompok yang lain yang mengatakan makna kaunihi ala siratim mustaqim anna maraddal ibadi wal umuri kulliha ilallah la yafutuhu syai'un minha. Bahasanya kembalinya para hamba dan semua urusan adalah kepada Allah. Tidak ada yang keluar dari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini juga dinilai lemah oleh Ibnu Qayyim dan beliau mengatakan wa haula'i in aradu anna hadha ma'nal ayati falaysa kadhalik. Jika mereka memaksudkan bahasanya ini adalah makna ayat, maka ini juga enggak benar. Wa in aradu, namun jika maksud mereka adalah anna hadha min lawazimi kaunihi ala siratim mustaqim wa min muqtadahu wa mujibuhu fahuwa haq. Bahasanya ini bagian dari konsekuensi Allah berada di atas jalan yang lurus, maka ini benar. Nah, waqalat firqatun ukhra, dan kelompok yang lain mengatakan ma'nahu kullu syai'in tahta qudratihi wa qahrihi wa fi mulkihi wa qabdatihi. Maknanya adalah segala sesuatu itu berada di atas, berada di bawah kekuasaannya, berada di bawah kendalinya, kerajaannya, dan semuanya berada di atas genggaman Allah Ta'ala. Wa hadza wa in kana haqqan falaysa huwa ma'nal ayat. Dan tafsir ini, meskipun kalimat ini benar, namun ini bukan makna dari ayat. Wa qad farraqa Syu'aibun alaihi salatu wassalam baina qawlihi ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha wa baina qawlihi inna rabbi ala siratim mustaqim. Karena Syu'aib di surat Hud ayat 56 membedakan antara kekuasaan Allah dengan pujian bagi Allah, inna rabbi ala siratim mustaqim. Fahuma maknayani mustaqillan. Maka ini adalah dua makna yang berbeda. Falqawlu, kesimpulannya, ya, kalau misalnya Anda kebingungan dengan penjelasan yang tadi disampaikan oleh Ibnu Qayyim, kalau memang tidak kita bandingkan dengan melihat langsung ke buku, barangkali akan sulit untuk dipahami. Saya cantumkan atau kita tekankan bagian kesimpulannya saja. Fal qawlu qawlu mujahid. Maka pendapat yang kuat di sini adalah pendapatnya mujahid. Dan ini merupakan pendapatnya para ulama tafsir. Wala tahtamilul arabiyatu ghairahu illa ala istikrahin. Dan makna bahasa Arab tidak bisa dipahami selain itu, kecuali harus disertai dengan pemaksaan. Qala Jarir yamdahu Umar ibn Abdul Aziz. Jarir mengatakan Umar bin Abdul Aziz pernah memberikan pujian Amirul Mukminin ala siratin idza awajjal mawaridu mustaqim. Amirul Mukminin itu berada di atas jalan yang lurus. Idza awajjal mawarid. Meskipun orang-orang yang datang itu berbelok-belok kemana-mana. Artinya Umar bin Abdul Aziz memuji keadaan Amirul Mukminin, meskipun banyak orang yang mengajak orang yang untuk melakukan penyimpangan, tapi beliau tetap berada di atas jalan kebenaran. Waqad qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Siapa yang Allah kehendaki Allah sesatkan, dan siapa yang Allah kehendaki Allah jadikan dia berada di atas jalan yang lurus. Wa idza kana Allah Ta'ala huwa alladhi ja'ala rusulahu alaihi musallatu wassalam wa atba'ahum ala siratil mustaqim fi aqwalihim wa af'alihim. Dan apabila Allah Ta'ala dialah yang menjadikan para rasulnya alaihi musallatu wassalam, para pengikut mereka berada di atas jalan yang lurus, baik dalam ucapan maupun perbuatan mereka, fahuwa subhanahu ahaqqu ayyakuna ala siratim mustaqim. Maka Allah Ta'ala dia yang lebih berhak untuk berada di atas jalan yang lurus, fi qawlihi wa fi'lihi, baik ucapannya maupun perbuatannya. Jika Allah Ta'ala dialah yang menjadikan para rasul, orang-orang soleh berada di atas jalan yang lurus, berarti Allah juga berada di atas jalan yang lurus. Wa in kana siratul rusuli wa atba'ihim huwa muwafiqatu amrihi. meskipun jalannya para rasul dan pengikut mereka itu sesuai dengan apa yang dia perintahkan. Fasiratuhu, maka jalannya Allah, alladhi huwa subhanahu alaihi, huwa ma yaqtadihi hamduhu wa kamaluhu wa majduhu min qawlil haqqi wa fi'lihi wa billahi taufiq. Maka jalan Allah itulah yang menuntut Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang menyebabkan Allah ta'ala itu mendapatkan pujian, dia sempurna dan diagungkan ucapan kebenaran dan perbuatannya, sehingga dialah zat yang maha sempurna seluruh ucapan dan perbuatannya. Wabillahi taufiq, dan hanya kepada Allah semua bentuk taufiq. Wallahu ta'ala alam. Intinya, wallahu ta'ala alam, beliau ingin menafsirkan makna firman Allah, wa huwa ala siratim mustaqim, Allah berada di atas jalan yang lurus. Itu maknanya apa? Apakah maknanya sesuai tekstual ayat, ataukah perlu dikasih takwil? Ada banyak perkataan dari tafsir dalam masalah ini. Kalau menurut Ibnu Qayyim, maknanya sesuai teks ayat. Menurut tafsir yang lain, maknanya ditakwil. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, maknanya sesuai tekstual ayat, dan itu adalah pendapat Mujahid bin Jabir, dan itu tafsir yang lebih kuat. Dan kita tidak perlu merasa aneh ketika mendengarkan kalimat Allah berada di atas jalan yang lurus. Kok bisa? Ya maksudnya, seluruh perbuatan Allah, ucapan Allah itu benar, sesuai dengan hikmah, sesuai dengan maslahat, dan tidak ada perbuatan dan ucapan dia yang tidak mengandung pujian. Wallahu a'lam. Selesai untuk permisalan yang Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 56 dan 57. Ayat 75 dan 76 ya. Dan selanjutnya Ibnu Qayyim akan membacakan permisalan tentang orang-orang yang berpaling dari Al-Quran yang Allah sebutkan di surat Al-Muddathir. Tepatnya adalah surat Al-Muddathir ayat 49 sampai 51. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُؤْرِضِينَ. Kenapa mereka itu berpaling dari peringatan yang aku turunkan? كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ. Mereka itu seperti khimar yang berlarian. Farrat min qaswarah, yang lari dari singa. Ada di surat Al-Muddathir ayat 49-51. Anda silakan buka bagi yang bawa mushaf, Al-Muddathir ayat 49-51. Kata Ibnu Qayyim, wa minhu qawlu ta'ala fi tashbihi man a'radu an kalamihi wa tadabburihi. Termasuk di antara hal ini adalah Allah menyerupakan orang yang berpaling, tidak mau mempelajari kalamnya dan merenungkan firman-firmannya, dengan fama lahum 'anil tadhkirati mu'ridin. Kenapa mereka berpaling dari peringatanku? Ka'annahum humurum mustanfirah. Mereka itu seperti khimar yang berlarian. Khimar yang dimaksud di sini adalah zebra. Karena khimar itu ada dua. Ada khimar ahli, ada khimar wahsyi. Khimar ahli artinya keledai jinak. Dan itu adalah keledai peranak, yang lebih kecil dari kuda. Bukan peranakan kuda ya. Sejenis kuda, tapi dia lebih kecil dari kuda. Dan yang kedua ada khimar wahsyi. Apa itu khimar wahsyi? Khimar wahsyi adalah khimar liar, keledai liar. Dan itu adalah khimar liar di situ adalah zebra. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di sini orang yang berpaling dari Al-Qur'an itu seperti zebra. Mustanfirah yang berlarian. Farrat min qaswarah, berlarian dari singa. Sehingga begitu singa itu datang dari jauh, dia sudah siaga, ya. Yang lagi tenang-tenang makan, tiba-tiba langsung siaga, nah, kemudian meringkik-meringkik, ya, bilang kepada teman-temannya, lalu lari bareng-bareng. Padahal singanya masih jauh. Itu gambaran yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau mendapatkan peringatan dari Al-Quran. Syabbahahum fi i'radihim wa nufurihim 'anil Qur'an bihumurin ra'at al-asada war-rumah fafarrat minhu. Allah memisalkan orang-orang kafir ketika mereka berpaling dan lari dari Al-Quran, itu sebagaimana himar yang melihat ada singa atau pemburu. Fafarrat minhu, akhirnya himar itu, keledai itu, zebra itu pun lari menjauh. Wa hadza min badi'i tamtsil, dan ini adalah permisalan yang sangat tepat. Permisalan yang sangat tepat. Fa innal qauma min jahlihim bima ba'athallahu subhanahu rasulahu kal humur. Karena orang-orang itu yang mereka bodoh, tidak tahu terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Itu ibarat seperti keledai, ibarat seperti zebra. Fahiya la ta'qilu syai'an, mereka enggak gunakan logikanya, enggak gunakan akalnya. Fa idza sami'at sautal asad aurum awirami nafarat minhu asyad dan nufur. Begitu mereka mendengar suara singa atau suara orang yang mau berburu, nafarat minhu asyad dan nufur, mereka pun langsung berlarian. Wahada ghayatu dhammi liha ula, dan ini merupakan celaan yang sangat parah bagi mereka. Fa innahum nafaru anil huda alladhi fihi sa'adatuhum wa hayatuhum kanufuril humuri amma yuhlikuha wa yaqiruha. Dan ini merupakan celaan yang sangat parah, karena mereka lari dari petunjuk yang itu akan memberikan kebahagiaan bagi mereka dan memberikan kehidupan yang sejatinya bagi mereka, sebagaimana larinya keledai dari ancaman yang akan merusaknya, yang akan membinasakannya dan akan menyembelihnya, dari ancaman yang akan memakannya dan yang akan membunuhnya, ya. Akhirnya dia pun lari ketakutan, padahal yang datang ini kebaikan. Tapi karena kebodohan orang ini, dimisalkan oleh Allah, seolah-olah yang datang kepada dia adalah sesuatu yang akan membinasakan dirinya. Sehingga dia lari dari hal itu, sebagaimana layaknya zebra, keledai yang lari dari kejaran singa. Wa tahtal mustanfirati makna ablagu minan nafirah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan istilah mustanfirah, yang itu lebih kuat maknanya dibandingkan nafirah. Jadi dalam bahasa Arab, lari itu bisa diungkapkan dengan kalimat mustanfir, bisa juga diungkapkan dengan kalimat nafir. Di surat Al-Muddathir, Allah menggunakan ungkapan kalimat mustanfir dan tidak menggunakan kalimat nafir. Yang kata Ibnu Qayyim, kalimat mustanfirah memiliki makna yang lebih mengena dibandingkan nafirah. Fa innaha li syiddati nufuriha qad istanfara ba'daha ba'dan wa hadduhu 'ala an-nufur. Karena di samping dia berusaha ingin cepat lari, dia juga mengajak yang lain untuk mari lari bareng-bareng. Dan memotivasi yang lain untuk lari. Fa inna fi istif'al min at-talabi qadran za'idan 'ala al-fi'l al-mujarrad. Karena ketika digunakan wazan istif'al, ya, ketika digunakan bentuk kata istif'al, itu mengandung makna at-talab, ajakan, yang di situ memiliki makna tambahan dibandingkan sebatas melakukan pekerjaan. Sehingga maksud beliau begini, Allah tidak mengatakan mereka itu seperti keledai yang lari dari kejaran singa, tapi yang Allah katakan mereka seperti keledai yang bareng-bareng lari dari kejaran singa. Kalimat yang kedua ini lebih kuat, karena bareng-bareng lari itu berarti ngajak yang lain untuk ikut lari. Karena sebatas lari sendirian, dengan ngajak bareng-bareng yang lain ikut lari, tentu yang kedua lebih kuat maknanya. Faka'annaha tawasat bin nufur wa tawatu'at alaih. Seolah-olah mereka itu saling mewasiatkan untuk mari berlari, wa tawatu'at alaih, dan sepakat untuk lari. Nah, sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ketakutan yang dimiliki oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak mau mendengarkan Al-Qur'an. Mereka itu lari dari peringatan dan ngajak yang lain untuk ikut lari. Realita yang kita jumpai di lapangan, orang yang punya pelanggaran terhadap salah satu hukum syariat, dia itu takut kalau sang ustadz atau da'i ini membahas dalil yang membicarakan pelanggarannya. Makanya kadang pesan duluan, tolong ustadz ayat seperti ini jangan dibacakan di sini, atau temanya tolong jangan bahas seperti ini. Jadi dia lari dan ngajak yang lain untuk ikut lari. Jangan bahas yang itu, jangan hadirkan ustadz yang seperti ini, jangan hadirkan oh dia ini radikal dia, dan seterusnya. Wa man qara'aha bi fathil fa fal ma'na anna al qaswara istanfaraha wa hamalaha 'ala an nufur bi ba'sihi wa shiddatihi. Dan ada yang siapa yang membacanya dengan huruf fa di fathah sehingga jadinya ka'annahum humurum mustanfarah, maka maknanya adalah bahasanya qasfarah, qaswarah, singa itu istanfaraha, yang menyebabkan mereka berlari. Wahamalah alan nufur, dan yang membuat mereka berlari biba'si wa syiddatihi, disebabkan karena sangarnya dan menakutkannya singa itu. Ini makna tambahan dari firman Allah surat Al-Mudathir ayat 49-51. Tayyib. Intinya tadi, bahwa orang yang ketakutan terhadap kebenaran, karena dia melakukan pelanggaran terhadap kebenaran itu, mereka takut ketika ada ayat yang membahas masalah itu. Sebagaimana orang kafir, itu takut ketika ayat itu turun dan menyinggung tentang kesalahan-kesalahan mereka. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita menjadi orang seperti ini, sehingga jangan takut untuk belajar meskipun apa yang kita pelajari itu sesuatu yang bisa jadi akan membahas kesalahan-kesalahan kita. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.